Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita lanjutkan membaca kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi karya Syekh Shalah Al-Fauzan hafizahullah taala, ada satu koreksi berkaitan dengan apa yang kemarin kita sampaikan tentang nisab perak. Ya, nisab perak adalah 200 dirham dan kalau digramkan, maka kemarin saya keliru. Yang benar adalah 595 gram perak sebagaimana dikatakan oleh Syaikh Muslimin rahimahullah ta'ala di majelis syahri Ramadan. Kemudian kita lanjutkan. Qala al-musannifu hafizahullah ta'ala, wal afdalu ikhraju zakati kulli malin fi baladihi, dan yang terbaik adalah mengeluarkan atau membayarkan zakat masing-masing harta, ya sampai situ, fi baladihi, di negerinya masing-masing harta. Jika harta seorang itu tersebar ke berbagai tempat dan masing-masing tempat sudah sampai nisab, ya, maka dibagikan di daerahnya masing-masing, yaitu dengan yuwazi'aha, hendaklah dia distribusikan kepada orang-orang miskin di negeri tersebut, di negeri yang alladhi fihi al-mal, disitulah keberadaan harta yang kena zakat. Wa yajuzu naqluha, namun boleh ditransfer ke negeri yang lain, ke tempat yang lain, jika karena satu maslahat. Semacam si pembayar zakat itu memiliki kerabat yang membutuhkan bantuan harta yang ada di daerah yang lain, atau di ya, di negeri tersebut terdapat orang yang lebih membutuhkan daripada orang-orang yang tinggal di negeri di mana harta kena zakat itu ada di sana. Dalilnya karena zakat itu dipindahkan ke tempat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendistribusikannya, membagikannya di antara orang-orang miskin dari kalangan muhajirin dan ansar. Ataupun yang terbaik adalah di negerinya masing-masing berdasarkan hadis Ibn Abbas tentang pengutusan Nabi ke Nabi mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman. Maka ya, Nabi mengatakan fa'inhum atau kalidalek fa'alimhu anallah iftarada alaihim sadaqatan tukhadu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Maka zakat itu diambil dari orang-orang kaya mereka kemudian dikembalikan pada orang-orang miskin mereka. Zahir hadis menunjukkan orang-orang miskin di daerahnya si kaya. Dan menjadi kewajiban penguasa kaum muslimin untuk mengutus as-su'ad, jamak dari sa'i, ya, mengutus yaitu amil kurba zaman wujub zakat, saat hampir jatuh tempo wajib zakat, untuk mengambil zakat harta. Namun ini hanya berlaku untuk amwal zahirah, harta yang nampak, yaitu binatang ternak yang digembalakan dan zuruk tanam hasil pertanian, zuruk wa thimar dan hasil pertanian. Karena demikianlah perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para khalifah pengganti Nabi setelah wafatnya Nabi, wajar alaihi, dan inilah yang menjadi amalul muslimin, praktek kaum muslimin. Maka berkaitan dengan maka berkaitan dengan hal ini telah kita sampaikan, harta zakat itu ada dua macam, zahirah dan ada batinah, harta yang tersembunyi dan harta yang terlihat. maka yang menjadi kewajiban penguasa yang mereka berdosa jika tidak melaksanakannya adalah mengambili zakat untuk harta-harta zahirah. Adapun harta batina semacam emas, perak dan uang, maka pembayaran zakatnya berkaitan dengan kesadaran. Wali anna minan nas, sedang karena di antara manusia yang terdapat orang-orang yang seandainya dibiarkan dia tidak akan bayar zakat, dan ada juga orang yang tidak tahu kewajiban zakat, maka dikirimkannya petugas untuk mengambil zakat. Fihi manfaatnya adalah tadaruk lihadal khatari, untuk menyelamatkan atau menghilangkan sisi bahaya ini, itu sisi bahaya berkaitan dengan orang-orang yang tidak mau bayar zakat kalau tidak ada yang nagih, dan orang-orang yang tidak tahu kalau dia wajib kena zakat sehingga dia merasa nyaman-nyaman saja tidak bayar zakat. Demikian juga dengan dikirimnya para petugas pemungut zakat, penagih zakat, itu meringankan masyarakat dan membantu mereka untuk melaksanakan kewajiban. Wal wajib alal muslim, dan jadi kewajiban seorang muslim untuk mengeluarkan zakat saat jatuh temponya. Kama sabaqa, sebagaimana keterangan yang lewat, min ghairi ta'khirin, tanpa ditunda-tunda, wala taruddin, dan tanpa bimbang. Maka itu hukum aslinya. Kemudian namun wayajuzu ta'jilul ikhraji zakat, diperbolehkan menyegerakan pembayaran zakat sebelum jatuh temponya. Boleh disegerakan dalam tempo 2 tahun sebelum masa jatuh tempo atau kurang, atau setahun sebelum jatuh tempo, atau setengah tahun atau 3 bulan atau 2 bulan atau 1 bulan sebelum jatuh tempo. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada pamannya Al-Abbas untuk menyegerakan pembayaran zakat 2 tahun untuk hartanya Abbas. Lihat kalimam Ahmad dan Abu Dawud. Ya, maka idealnya zakat itu dibayarkan pada saat jatuh temponya. Namun boleh disegerakan dan namun tidak boleh ditunda, diakhirkan. Disegerakan boleh, ya harusnya jatuh temponya itu Dzulqa'dah, maka karena memanfaatkan momen Ramadan, dan disegerakan dibayarkan pada saat bulan Ramadan. Namun jika jatuh temponya Rojab, jatuh temponya Rojab atau jatuh temponya Syakban, maka tidak boleh ditunda nanti biar dapat ganjaran yang lebih besar karena dibayarkan di waktu yang istimewa bulan Ramadan, nantilah saya tunda saat Ramadan tiba. Itu tidak boleh. Jadi kalau disegerakan boleh, namun kalau ditunda, diakhirkan, ditangguhkan, itu yang tidak boleh. Oleh karena itu maka ya juzu, boleh menyegerakan pembayaran zakat sebelum jatuh temponya. Idan aqada sababul wujud, selama sudah ada sebab wujub. Ingda jumhuril ulama, demikian pendapat mayoritas ulama. Dan sebab wujubnya zakat adalah bulughun nisab. Adalah bulughun nisab. Asal sudah nisabnya sudah masuk, ya, maka pembayarannya disegerakan tidak mengapa. Namun kalau nisabnya saja belum sampai, nah, kayaknya 5 tahun ke depan saya kena zakat, atau tadi kedua tahun ya, ya dua tahun ya, kedua tahun besok ya, setahun lagi masih baru sampai nisab, nanti setahun lagi baru kena zakat, adalah saya bayar sekarang. Enggak, tidak boleh. Disyaratkan sebagaimana pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama, harus sudah sampai sebabul wujub. Ini sudah sampai sebabul wujub. Dan sebabul wujub untuk zakat adalah bulughun nisab. Baik zakat tersebut adalah zakat masyiah, binatang ternak, atau biji-bijian, atau nakdain, atau emas perak, atau barang perdagangan. Jika seorang telah, yaitu sebab wujubnya adalah memiliki harta sampai nisab. Namun, watarkul ta'jil afdal. Yang lebih baik adalah tidak menyegerakan. Yang terbaik adalah menyesuaikan dengan jatuh tempo. Kenapa lebih baik khurujan minal khilaf? Karena dalam mereka keluar dari perselisihan ulama. Karena menyegerakan zakat, pembayaran zakat adalah pendapat jumhur dan bukan semua ulama. Maka yang terbaik adalah menyesuaikan diri dengan jatuh tempo. Agar kita keluar dari perselisihan ulama. Kemudian bab berikutnya adalah bab penjelasan tentang ahli zakat, orang yang berhak menerima zakat dan orang yang tidak boleh kita membayarkan zakat kepada mereka. Dan ketahuilah bahasanya tidaklah sah pembayaran zakat kecuali pada 8 golongan allati ayyanahallahu, yang telah Allah tentukan dalam kitabnya. Yang ada di surat atau ayat yang ke-60, innamas sadaqat, sadaqah yaitu zakat, hanyalah lil fuqara, untuk orang-orang yang fakir. Maka ayat ini dalil bahasanya zakat boleh disebut dengan sadaqah. Wal masakin, dan orang miskin. Wal amilina alaiha, dan orang yang menjadi petugas yang memiliki kekuasaan atas zakat. Kata-kata ala mengisyaratkan otoritas. Mengisyaratkan otoritas, bahasanya amil yang berhak untuk mendapatkan jatah amil adalah orang yang punya otoritas untuk mengambil zakat secara paksa. Punya otoritas untuk mengambil zakat orang-orang yang terkena wajib zakat, terkena kewajiban zakat secara paksa. Oleh karena itu dia adalah amilina alaiha dan bukan amilina fiha. Ya, kalau dia amilina fiha, ya artinya yang penting kerja ngurusi zakat. Meskipun dia tidak punya otoritas, ya cuma sekedar menerima dan tidak mengambil. Dan kalau alaiha, ya, artinya orang tersebut punya otoritas, punya kekuasaan. Ngeyel, paksa. Wal mu'alafati qulubuhum, dan orang yang dijinakkan hatinya, wa fi riqab, dan untuk membebaskan nyawa atau membebaskan jiwa, wal gharimin, dan orang-orang yang terlilit utang, wa fi sabilillah, dan di jalan Allah, dan musafir yang kehabisan bekal, fardhatan minallah, sebagai satu kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alimun hakim, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Dan berkaitan dengan 8 golongan orang yang berhak untuk menerima zakat, maka Allah bagi, kalau kita cermat, Allah bagi menjadi 4. Allah bagi 2, 4 yang pertama itu Allah gunakan lam tamlik, lam yang artinya menunjukkan makna kepemilikan, lil fuqara wal masakin artinya walil masakin, wal amilina artinya walil amilina, wal muallafati qulubuhum artinya walil muallafati qulubuhum. Maka 4 ini Allah berikan kepada mereka zakat, dan Allah menggunakan lam yang lamnya adalah lam tamlik, menunjukkan kepemilikan. Sedangkan 4 sisanya adalah menggunakan fi. Fi riqab, fil gharimin, fi sabilillah, fi binis sabil. Maka orang yang berhak untuk mendapatkan zakat itu ada dua kelompok. Orang yang zakat baginya adalah hak miliknya. Zakat baginya adalah hak miliknya. Ketika kita serahkan, maka dia memiliki hak guna milik atas zakat yang dia terima. Itu untuk empat golongan yang pertama. Ya, sedangkan empat golongan yang terakhir cuma hak guna manfaat. Cuma boleh memanfaatkan sebatas kebutuhan. Kalau berlebih, maka wajib dikembalikan. Kalau empat golongan pertama berlebih, tidak wajib dikembalikan. Karena itu jadi miliknya. Setelah ini ternyata kebutuhannya sisa dengan harta zakat yang dia terima. Ya, suka-suka dia. Mau kemudian harta berlipit tadi untuk nikah lagi atau untuk yang lainnya. Nah, itu maka itu kewenangan, maka itu hak penuh orang itu. Karena itu menjadi hak miliknya. Lain halnya dengan empat golongan yang kedua. Faha'ulain madhkurun, maka mereka-mereka yang disebutkan dalam ayat ini, mereka lah ahlu zakat, mereka lah orang yang berhak menerima zakat, mereka adalah orang-orang yang Allah jadikan mereka sebagai sasaran litaf'iha, pembayaran zakat kepada mereka. Artinya tidaklah boleh menyalurkan sedikit pun dari zakat kepada selain delapan ini. Dan ini adalah ijma' ulama. Diatkanlah Abu Dawud dan yang lainnya dari Ziyad ibn Haris marfu'an sabda Nabi SAW. Nabi mengatakan Allah tidak ridha dengan keputusan nabinya ataupun orang yang lain dalam masalah sedekah, dalam masalah distribusi zakat. Oleh karena itu hakama fiha, maka Allah lah yang memutuskan tentang distribusi zakat. Huwa fajazza'aha, lalu Allah bagi menjadi delapan bagian. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada seorang yang meminta zakat, jika engkau termasuk dari delapan bagian, delapan golongan yang Allah sebutkan, maka akan aku berikan kepadamu. Wadzalikan hal tersebut tatkala ada orang munafik yang i'tarada 'alan nabi, menentang putusan nabi dalam distribusi zakat. Bayanallahu ta'ala, maka Allah menjelaskan bahasanya Allah lah sendiri yang membaginya. Wa bayyana hukmaha, dan Allah lah yang menjelaskan hukumnya. Wa tawalla amroha, dan Allah sendirilah yang mengurusi pembagian zakat binafsi secara langsung. Walam yakil, dan tidak Allah pasrahkan pembagian zakat kepada seorang pun selain Allah. Ibnu Taimiyah rahimallahu taala mengatakan wajib menyalurkan zakat kepada delapan golongan. Ingkanu mawjudin, jika delapan golongan itu delapan-delapannya ada. Wa illa, jika tidak ada delapan golongan itu, surifat ilal mawjidi minhum, maka disalurkan kepada yang ada. Wa nakluha ila haithu yujaduna, dan zakat itu bisa dipindah, ditransfer ke daerah yang lain di mana dijumpai delapan golongan itu. Jika di daerah ini tidak ada delapan golongan itu, maka adalah ditransfer, dipindah ke daerah yang lain yang dijumpai delapan golongan itu. Dan Ibnu Taimiyah juga mengatakan tidaklah sepatutnya zakat diberikan liman kepada orang yang tidak memanfaatkan harta zakat yang dia miliki untuk taat kepada Allah. Karena Allah mewajibkan zakat sebagai bantuan, sebagai pertolongan supaya orang bisa taat kepada Allah, bagi orang-orang yang membutuhkan zakat dari kalangan orang-orang yang beriman, semacam orang yang fakir dan orang yang terlilit utang. Auliman, atau orang-orang yang yu'awinul mu'minin, membantu orang-orang yang beriman. Oleh karena itu siapa yang tidak sholat min ahli hajat, meskipun dia miskin, maka tidaklah perlu diberi zakat sedikit pun kepada mereka, kecuali jika dia bertobat kemudian komitmen untuk mengerjakan salat pada waktunya. Intah sekian perkataan Ibnu Taimiyah. Nah, maka Ibnu Taimiyah berpendapat sebagaimana kutipan yang telah kita baca, bahasanya zakat tidak diberikan kepada muslimun asin, muslim yang ahli maksiat. Dan zakat disalurkan kepada muslim yang taat, muslim yang komitmen dengan aturan syariat. Hendaknya zakat disalurkan kepada orang-orang semacam itu. Maka beliau melarang penyaluran zakat kepada orang miskin yang tidak sholat. Dan beliau mensyaratkan dia tobat dulu, baru kemudian dan komitmen untuk sholat pada waktunya masing-masing, pada waktunya yang benar, baru kemudian diberi zakat. Namun wallahu ta'ala a'lam, seandainya zakat itu bisa dijadikan sarana, sarana dan sebagai sarana dakwah dan pintu hidayah, maka mudah-mudahan tidak mengapa. Karena pada dasarnya yang Allah syaratkan adalah muslim dan dia fakir dan miskin. Muslim dan dia fakir atau dia miskin. Maka kita berikan kepada orang yang sholatnya bolong-bolong misalnya, dan kita sampaikan, Pak, ini harta zakat, namun kita berharap, kita berharap setelah Bapak menerima bantuan dari harta zakat ini, Bapak menjadi orang yang rajin, tertib, sholat 5 waktu. Kira-kira Bapak mau janji enggak? Kalau janji ini lumayan, ada harta zakat 10 juta. Nah, namun kalau enggak janji, kayaknya kita mau cari yang mau berjanji. Mau memperbaiki diri. Maka kalau Ibnu Taimiyah nunggu tobat dulu, tobat kemudian memperbaiki diri, baru kemudian dikasih. Namun kita jika kita kembali kepada dalil, maka dalilnya tidak mempersyaratkan hal itu. Oleh karena itu wallahu ta'ala a'lam, seandainya dijadikan zakat ini sebagai sarana dakwah dan sarana pintu hidayah, maka mudah-mudahan tidak mengapa. Walai juzu, dan tidaklah diperbolehkan menyalurkan zakat kepada selain 8 golongan yang telah Allah tentukan. Nah, karena itu tidak boleh menyalurkan zakat untuk masyari' khairiyah, proyek-proyek sosial. Khairiyah di sini artinya sosial. Al-ukhra, selain 8 golongan. Misalnya untuk anak yatim. Kalau anak yatimnya tidak termasuk 8 golongan di atas, maka tidak boleh. Tapi kalau dia anak yatim yang miskin, ya maka boleh menyalurkan zakat ke si yatim, namun karena dia miskin, bukan karena yatimnya. Semisal oleh karena itu tidak boleh uang zakat untuk membangun masjid dan membangun sekolah, itu sekolah agama atau pesantren, karena Allah Subhanahu wa taala menggunakan innama. Nih, dan innama itu tufidul hasr, menunjukkan pembatasan, maka dibatasi hanya 8 ini dan tidak boleh pada selain 8. Dan hasar artinya tuthbitul hukma lima ba'daha. Maka ayat tersebut menetapkan adanya hukum. Hukum di sini adalah berhak untuk diberi zakat lima ba'daha untuk yang setelah hasar, setelah inama, fakir, miskin dan seterusnya, watanfihi, dan meniadakan pemberian zakat amma siwahu untuk selain 8 tersebut. Wal makna, sehingga maknanya tidaklah zakat diberikan kepada selain 8 ini, bahkan khusus untuk 8 ini. Dan Allah Subhanahu wa taala sama menyebutkan 8 golongan ini i'laman minhu, sebagai pemberitahuan dari Allah bahasanya zakat la takhuju min hadil asnab, tidaklah boleh keluar dari 8 golongan ini ila ghairiha, kemudian diberikan kepada yang lain. Ya, 8 golongan ini bisa kita bagi menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah muslim yang membutuhkan bantuan finansial. Yang kedua adalah man fi'itaihim, orang yang jika kita beri padanya zakat maka itu ma'unatan alal Islam, maka akan membantu keislamannya. Membantu keislamannya artinya dia jadi masuk Islam karenanya, atau takwiatan lahu, atau menguatkan keislamannya, artinya dia sudah masuk Islam namun belum kuat, mungkin diberi zakat nilainya 10 juta atau nilainya bahkan boleh jadi lebih dari itu untuk semakin mantap, agar mantap keislamannya. Atau dia sudah goyang dengan kekafirannya namun belum juga secara terbuka menyatakan masuk Islam, maka ketika orang Islam itu care dan perhatian, ngasih duit kok banyak sekali, maka kemudian dia lebih terdorong untuk segera masuk Islam. Kemudian sebagaimana firman Allah yang tadi telah kita baca, fa fi hadzal ayatil karimah, maka di ayat ini terdapat pembatasan golongan-golongan orang yang berhak mendapatkan zakat, yang tidaklah boleh pembayaran zakat kepada kecuali kepada mereka, wala yujzi, dan tidak sah manakala zakat itu disalurkan kepada selain mereka, dan mereka itu ada 8 golongan. Yang pertama adalah fakir, dan fakir ini lebih membutuhkan bantuan dibandingkan miskin. Li'anna Allah ta'ala bada'a bihim, karena Allah subhanahu wa ta'ala memulai dengan menyebut mereka, dan hanyalah Allah memulai dengan menyebut yang paling penting kemudian yang kurang penting. Maksud dari kalimat ini menjelaskan, mengisyaratkan atau mau menjelaskan bahasanya ulama berselisih pendapat manakah yang lebih susah antara fakir dan miskin. Ulama berselisih pendapat tentang manakah yang lebih susah, fakir ataukah miskin. Nih, maka penulis menyampaikan bahasanya yang lebih susah adalah fakir dengan alasan yang telah beliau sampaikan. Karena inilah yang disebut pertama kali. Maka ini indikator dan isyarat bahasanya dia itu lebih miskin, lebih membutuhkan daripada yang nomor 2. Oleh karena itu fakir definisinya adalah orang yang tidak menjumpai sesuatu pun yang bisa mencukupi untuk penghidupannya. Dan dia bukan orang yang mampu untuk bekerja. Maka dia boleh jadi adalah orang yang tidak mampu bekerja karena cacat fisik dan tidak ada. Dan dia tidak memiliki keterampilan atau belum memiliki keterampilan, dan tidak ada yang menanggung nafkahnya. Atau dia adalah seorang yang menjumpai punya harta namun cuma ba'dal kifayah. Sebagian dari, hanya bisa mencukupi setengah dari kebutuhannya atau kurang dari setengah dari kebutuhannya. Kalau di sini cuma dikatakan ba'dal kifayah, sebagian kebutuhannya. Itu tegasnya adalah kurang dari setengah. Kurang dari setengah kebutuhannya. Per hari dia butuh belanja untuk kebutuhan sehari semalam, dia butuh belanja 50 ribu misalnya. Nah, dia kerja dan dia sungguh-sungguh kerja, bukan seorang yang pemalas. Namun hasilnya dia cuma dapat 20 ribu. Atau cuma dapat 15 ribu. Kurang dari separuh kebutuhannya. Kalau separuh tentu 25 ribu, maka kurang dari itu. Maka dia lah miskin. F Fayu'tuna minaz zakati kifayatahum, maka mereka ini berhak untuk diberi zakat yang mencukupi kebutuhan mereka jika mereka tidak menjumpainya syai'an sedikit pun. Jika sama sekali enggak ada yang menafkainya, menanggungnya, maka diberikan kepadanya apa yang mencukupi kebutuhannya atau diberi genap kebutuhan mereka. Ya, karena dia cuma kurang dari setengah itu yang bisa dia usahakan, maka kita lengkapi agar bisa utuh. Ingkanu, jika mereka mendapatkan sebagian kebutuhan mereka, nah ini li'amin kamilin, diberikan kepadanya utuh 1 tahun. Jadi kalau keterangan di kitab-kitab fikih standar itu, si miskin ini diberi kepada mereka apa yang menjadi kebutuhannya selama 1 tahun. Maka dia punya kebutuhan 1 juta per bulannya, maka ketika jatuh tempo kita berikan padanya langsung 12 juta ini untuk kebutuhan Anda selama 1 tahun. Sehingga dia langsung megang uang dalam jumlah besar. Namun yang jadi problem, orang-orang miskin itu kalau duitnya banyak boros. Ini jadi problem. Orang miskin nerima duit dalam jumlah yang banyak, itu boros. 12 juta ini supaya dia pakai ini 1 juta setiap bulannya, 1 juta setiap bulannya. Begitu karena terima duit banyak langsung beli ini. Akhirnya belum sampai setengah tahun sudah habis. Maka oleh karena itu terdapat pembahasan di antara fikih nawazil, di antara fikih kontemporer, bahasan tentang bagaimana hukum menahan zakat demi kepentingan si miskin. Ditahan bukan karena untuk kepentingan orang yang menahan, demi kepentingan orang yang si miskin. Kalau dikasihkan utuh, habis. Dia boros. Maka bolehkah? Maka jawabannya, jika yang menahan itu adalah si wajib zakat, tidak boleh. Yang jika yang menahan tadi si wajib zakat, tidak boleh. Dalil-dalilnya telah kita bahas. Tidak boleh. Ini takhir. Ini adalah penundaan, penangguhan. Dan pendapat yang kuat di antara para ulama kontemporer tentang hal ini, tentang penangguhan pembayaran zakat, artinya karena jatahnya itu 1 tahun, namun kemudian kita per bulan kita bayarkan per bulan, biar supaya dia memanfaatkan harta zakat itu sesuai dengan kebutuhannya. Maka pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini, jika yang menahan itu pemerintah, boleh. Jika yang menahan itu pemerintah, boleh. Tapi kalau yang menahan itu muzaki, tidak boleh. Atau orang yang statusnya wakilnya muzaki, tidak boleh. Yayasan sosial yang ini wakilnya muzaki, tidak boleh. Tapi kalau yang nahan itu pemerintah, pemerintah nahan, ini memang sebenarnya secara teoritis ini jatah Anda selama 1 tahun langsung saya berikan, kita berikan. Namun ini kami sebagai penguasa menimbang maslahat, maka kami akan bayarkan tiap awal bulan. Silakan Anda datang ke tempat yang telah ditentukan, nanti akan kita bayarkan setiap bulannya. Maka hukumnya boleh. Wallahu a'lam. Kemudian yang kedua adalah miskin. dia adalah orang yang lebih baik keadaannya daripada fakir. Miskin adalah orang yang menjumpai aksar. Aksar di sini artinya lebih dari setengah. Lebih dari setengah apa yang mencukupinya. Atau pas setengah. Maka kebutuhan dia perharinya 50 ribu dan dia bisa kerja dapat 40 ribu. Atau pas 25 ribu per hari. Maka sama fayuta minaz zakat, maka dia diberi harta zakat supaya menggenapi kebutuhannya. Nah, karena kebutuhannya 50 ribu, dia cuma punya 25 ribu. Tiap harinya dia diberi 25 ribu, 25 ribu kali sebulan. Nah aslinya li amin wahid, li amin kamil. Diberikan kepada utuh setahun itu langsung dalam jumlah yang besar diberikan kepadanya dan diminta kepadanya tolong diirit-irit. Dan diminta kepadanya untuk tolong diirit-irit. Namun ya, faktanya gak bisa ngirit. Maka sama dengan masalah fakir, maka boleh ditahan sehingga hanya dibayarkan setiap bulannya. Namun ini boleh jika yang menerapkannya adalah penguasa. Maka orang yang kaya, orang yang pembayar zakat, memberikan zakat kepada pemerintah, menyerahkannya kepada pemerintah, nanti kemudian pemerintah yang mengelola dan dicairkan setiap bulan. Kemudian yang ketiga adalah amil atas zakat. Mereka adalah orang-orang yang yakumuna, melakukan pengumpulan harta dari ashabiha, orang-orang yang wajib zakat, kemudian menyimpannya, lalu mendistribusikannya ala mustahiqiha, pada orang-orang yang berhak untuk menerimanya. Dan catatan penting, bi amri imamil muslimin, atas perintah penguasa. Atas perintah penguasa, bukan inisiatif pribadi. Bukan inisiatif pribadi atau inisiatif lembaga, inisiatif tidak. Namun atas perintah penguasa. Lalu mereka berapa yang mereka ini, maka bisa dibayar dari zakat. Berapa besar pembayarannya, fayutuna, mereka diberi dari zakat sesuai dengan kadar upah kerja mereka. Ya, maka jika kerjanya berat semacam ini, upah standar dengan kerjaan semacam ini berapa, nah diberi sekian itu. Ini pendapat yang paling kuat. Ada sebagian ulama yang mengatakan mereka berhak untuk mendapatkan 1/8. 1/8 dari total zakat yang bisa mereka kumpulkan. Namun wallahu ta'ala a'lam, yang lebih tepat, karena pembagian adanya 8 adanya 8 golongan orang yang berhak menerima zakat itu tidaklah mengisyaratkan masing-masing jatahnya 1/8. Nah, maka yang tepat adalah sesuai dengan kerjaannya. Jika dengan beban kerja semacam ini, berapakah gaji layak untuknya? Illa kecuali jika penguasa telah memberikan rawatib gaji bulanan untuk mereka dari baitul mal, dari kas negara untuk pekerjaan ini. Kalau mereka sudah bergaji, maka tidak boleh diberi sedikit pun dari zakat. Kama wal jari fi hadzal waqti, sebagaimana praktek di zaman ini, yaitu nampaknya di Saudi. Praktek di Saudi ada namanya adalah PNS yang memang bagiannya bagian itu, dan dia telah digaji sudah, maka haknya adalah gaji saja. Fa'inal umat, karena praktek di Arab Saudi, para amil itu telah diberi min kibali daulah, dari pihak negara. Maka mereka maka pekerja semen, lalu kemudian mereka mendapatkan intidabat ala amalihim fi zakat, kemudian mendapatkan bonus dari pekerjaan mereka, diambilkan dari zakat. fahaulai haramun alaihim. Oh, inti dapat gaji fayakhuduna inti dapat, maka mereka telah mengambil gaji atas pekerjaan mereka dalam mengurusi zakat, maka haram bagi mereka untuk mengambil dari zakat syai'an sedikit pun karena pekerjaan mereka, karena mereka telah mendapatkan upah pekerjaan mereka min ghairiha, dari selain harta zakat. Kemudian yang keempat adalah orang yang dijinakkan hatinya, mu'allafati kulubuhum, jama' dari mu'allaf, dari kata-kata ta'lif. Ta'lif maknanya jam'ul kulub, menyatukan hati. Dan mu'allafati kulubuhum itu ada dua kelompok, ada yang kafir dan ada yang muslim. Fal kafir, maka orang yang kafir, yu'ta minaz zakat, diberi zakat jika diharapkan keislamannya, supaya kuatlah niatuhu, niatnya untuk masuk Islam, dan supaya semakin ishtada, sungguh-sungguh semangatnya untuk masuk Islam. Atau idha hasola, jika terwujud dengan memberinya harta zakat, akan terwujud kafu syarihi, dia tidak akan mengganggu kaum muslimin. Atau kafu syari ghairihi, atau jika dia diberi, maka akan tercegahlah kejelekan selainnya, kejelekan orang lain. Maka orang kafir yang tergolong mu'alaf kulubuhum, dijinakkan hatinya, boleh jadi ada orang yang hampir masuk Islam, telah punya niat untuk masuk Islam, maka diberilah padanya zakat, harta zakat, supaya dia segera masuk Islam dengan terang-terangan, segera menguatkan niatnya. Tentu harta yang bisa menguatkan niatnya itu bukan yang nilainya kecil, cuma 100 ribu, 200 ribu, enggak bisa menguatkan niatnya. Namun jika dia langsung disogori, Pak segera masuk Islam Pak ya, kita ini dah bantulah 10 juta, nah, maka tentu dia akan lebih segera untuk masuk Islam. Yang kedua, orang kafir jenis yang kedua adalah orang kafir ini preman, suka ganggu pengajian, ini suka ganggu pengajian, atau semacam itu, kasih duit. Kalau dia kasih duit, dia menang ya. Maka boleh kasih duit zakat. Orang kafir, dia kafir, ganggu dakwah, ganggu ini, sumpal mulutnya dengan harta zakat, sumpal mulutnya dengan harta zakat supaya dia tidak ganggu dakwah. Itu yang dimaksud kafu syarihi minal muslimin. Atau syaru ghairihi, kafu atau syari ghairihi, atau kejelekan orang lain. Kalau dia maka ada preman-preman dan dia itu punya bos. Kalau bosnya sih enggak pernah ganggu. Anak-anak buahnya yang usil. Ini bos preman kafir. Dia sendiri enggak nyuruh-nyuruh anak buahnya, cuma kalau seandainya dia ngomong sama anak buahnya jangan ganggu-ganggu, manut semua. Namun kalau dia sendiri ya terserahlah anak buahnya mau berpola tingkah seperti apa. Maka kita tahu ini preman ini punya bos. Meskipun bosnya sebenarnya enggak nyuruh-nyuruh, namun yang kroco-kroco ini suka ganggu. Kita cari bosnya, sumpal bosnya dengan duit zakat, supaya dia nyuruh anak buahnya, kamu jangan ganggu-ganggu, ganggu-ganggu tak ajar kamu kan, tak tempel lagi kalau kalian berani ganggu-ganggu orang Islam yang sana pengajian dan sebagainya. Kita udah sumpal bosnya, ya sudah, maka gak ada lagi yang ganggu. Ya tentu untuk uang mencumpal mulut itu enggak cukup, kalau cuma 100 ribu, 200 ribu itu enggak bisa nyumpal mulut. Nilainya harus nilai yang cukup untuk menyumpal mulut orang. Kemudian atau muslim yang kita jinakkan hatinya, maka dia diberi zakat untuk menguatkan keimanannya. Atau dengan harapan keislaman orang-orang yang semisal sejenis dengannya. Maka untuk muslim yang golong, statusnya mu'alaf, dia baru saja masuk Islam dan Islamnya belum mantap, kita kasih duit yang banyak dari harta zakat supaya mantap. Atau dia adalah seorang yang muslim yang dia orang yang berpengaruh dan dia berpengaruh, seandainya dia berdakwah, ngajak-ngajak, kalau dia ngajak-ngajak kaumnya, sukunya untuk masuk Islam, maka dia akan diterima suaranya. Dia kalau kemudian sampai derajat semangat berdakwah, itu butuh motivasi. Untuk semangat dakwah itu dia butuh motivasi, perlu dimotivasi. Sebenarnya kalau beliau itu mau ngomong gitu, 3 kali, 4 kali, 5 kali sudah masuk Islam semua itu kabilahnya, sukunya atau rombongannya. Namun kalau semata-mata mengandalkan keislaman dia miliki, dia cuma dia tidak termotivasi. Maka diberilah kepada orang ini zakat. Yang kita harapkan dengan dia diberi zakat, dia lebih semangat menyuarakan orang untuk masuk Islam. Maka masuk Islamlah orang-orang yang jadi teman-temannya. Ya, itulah pengertian mu'alafati kulubuhum. Tidak sebagaimana pengertian mu'alaf kalau di bahasa orang awam di tempat kita, artinya yang tidak terlahir sebagai seorang muslim. Nah, itu mu'alaf, meskipun sudah puluhan tahun masuk Islam ya, masih disebut mu'alaf. Padahal sudah simbah-simbah, dia itu mu'alaf loh. Nah, bapak ibunya Nasrani misalnya. Nah, ini pengertian mu'alaf di dalam bahasa keseharian kita. Namun pengertian mu'alaf dalam bahasan zakat adalah sebagaimana yang tadi telah kita baca. Boleh jadi dia kafir, boleh jadi dia muslim dengan rincian yang telah disebutkan. Dan itu masih dikatakan wanahu dzalika minal aghad, dan tujuan-tujuan yang benar yang manfaat untuk kaum muslimin yang lainnya, yang sejenis dengan tujuan-tujuan di atas. Jadi tadi adalah sekedar contoh. Tadi ada sekedar contoh, bisa jadi ada tujuan-tujuan yang lain, yang itu tujuan-tujuan yang benar dan manfaat untuk kaum muslimin. Maka dengan untuk mewujudkan tujuan-tujuan tadi, zakat boleh disalurkan, diberikan kepada orang tersebut, baik dia muslim ataupun kafir, untuk mewujudkan tujuan yang diharapkan. Namun catatan penting, al-i'ta' lit-ta'lif, pemberian zakat dalam rangka mengambil simpati, menjenakkan hati, hanyalah berfungsi indal hajah ilaihi, ketika memang dibutuhkan fakat saja. Karena Islam lemah, tidak punya otoritas, tapi punya duit. Duit punya, namun otoritas dan kekuasaan, kegagahan, kewibawaan di depan orang kafir tidak punya. Maka orang kafir tadi kita sogok supaya enggak ganggu, kita sogok dengan zakat. Kita sogok dalam tanda kutip. Ini bukan suap yang haram, ini suap yang halal. Ya, ketika orang Islam enggak punya kewibawaan namun punya duit. Maka kita sikapi semacam ini, orang kafir yang ganggu kita sokok dengan harta zakat supaya enggak ganggu. Oleh karena itu ketika Islam itu berwibawa, maka enggak perlu lagi kemudian memelas-memelas kayak gitu. Kalau mau ngejak perang ya perang gitu aja. Ngejak perang. Ganggu perang, ya perang. Ketika kaum muslimin punya kekuasaan, punya otoritas dan punya kewibawaan. Oleh karena itu Umar dan Utsman, demikian juga Ali, ketiganya tarkul i'ta'a li ta'lif, mereka tidak mau menyalurkan harta zakat li taklif untuk mengambil simpati. Karena beliau-beliau berpandangan li adamil hajah ilaihi fi waktihin. Tidak ada kebutuhan untuk itu, untuk mengambil simpati di zaman beliau-beliau. Adapun sebelum itu Islam belum dianggap, kekuasaannya belum sempurna, kewibawaannya belum sempurna, maka kemudian ngambil hati orang kafir misalnya dengan harta. Dan tragis kalau kaum muslimin harta tidak punya, kekuasaan juga tidak punya. Nah, harta tidak punya, kekuasaan tidak punya. Mau nyuap nyumpel orang yang ganggu dakwah tidak bisa, duitnya tidak ada. Mau bergaya juga tidak punya kekuasaan. Musibah berlipat-lipat kalau demikian keadaannya. Jadi mu'alafati qulubuhim ini, apakah kemudian diberi zakat ataukah tidak, tergantung ijtihad imam, tergantung ijtihad penguasa. Ketika penguasa itu berpandangan kita butuh memanfaatkan harta untuk ngambil simpati, ngambil hati orang kafir atau orang muslim yang baru masuk Islam, maka jika imam berpandangan demikian, maka tidak mengapa. Namun jika berpandangan tidak perlu, Islam di negeri ini sudah gagah, sudah kuat. Kalau mau kemudian macam-macam, ya tidak perlu pakai cara-cara semacam itu. Maka kalau berpandangan demikian, maka tidak mengapa. Sehingga pemberiannya, penyaluran zakat untuk bagian mu'alafati qulubuhum itu kembali kepada keputusan penguasa dan pertimbangan penguasa. Dan rikab adalah budak mukatab yang mereka tidak menjumpai wafaan pelunasan untuk melunasi dirinya. Maka budak mukatab diberi sesuai dengan kadar wafa'i dainihi, pelunasan utangnya, sehingga dia bisa merdeka dan terbebas dari perbudakan. Wa yajuzu, dan dibolehkan seorang muslim untuk membeli budak dari harta zakatnya untuk dia merdekakan. Demikian juga boleh menebus dengan menggunakan uang zakat seorang muslim yang jadi tawanan. Karena hal tersebut termasuk fakku rukubatil muslim, membebaskan tengkuknya, lahirnya seorang muslim dari tawanan. Ya, maka tentang rikab, yang dimaksud dengan rikab yang berhak untuk mendapatkan zakat itu boleh jadi budak dan boleh jadi tawanan. Budak yang berhak untuk mendapatkan penyaluran zakat boleh jadi dia budak mukatab. Budak mukatab adalah budak yang tuannya mengatakan kepadanya, berikan kepada saya uang sejumlah sekian, kamu merdeka. Caranya terserah kamu. Kamu mau minta bantuan siapa, mau pokoknya yang penting saya cuma lihat hasilnya. Berikan kepada saya uang 50 juta, kamu merdeka misalnya. Terserah kamu caranya gimana. Saya tidak mau cari tahu, saya tidak mau peduli, yang penting hasilnya sekian. Maka kamu merdeka. Maka bisa diberi bantuan dengan zakat agar dia bisa melunasi utangnya. Ketika dia mengiyakan, maka dia punya utang. Ketika budak ini mengatakan iya, saya sanggup, maka ini dia punya utang. Maka tadi dikatakan untuk melunasi utangnya, yaitu untuk melunasi cicilannya. Boleh jadi dia dengan cara, dan umumnya dengan cara cicilan. Umumnya dengan cara cicilan, sudah dapat sekian dan sudah dapat sekian, nah ini kurang. Maka bisa dipakai untuk melunasi cicilan yang kurang. Kemudian rikab jenis yang kedua adalah dengan membeli budak di pasar budak. Setelah dimiliki kemudian dimerdekakan. Demikian juga yang kedua, rikab bisa artinya tawanan. Tawanan di sini mencakup dua jenis tawanan. Yang pertama adalah tawanan ditawan oleh orang kafir. Yang kedua adalah tawanan yang ditawan oleh orang zalim. Penculik atau semacam itu, kemudian dia minta tebusan. Kalau tidak ditebus uang sekian, tak bunuh anakmu. maka kita bisa membantu orang tua yang anaknya diculik ini dengan harta zakat supaya dia bisa menyelamatkan anaknya dari tawanan karena ditawan oleh orang zalim. Kemudian gharim. Gharim maknanya adalah al-madin, orang yang terlilit utang, dan ini ada dua macam. Yang pertama gharim li ghairihi, dia terlilit utang karena kepentingan orang lain. Inilah orang yang terlilit utang dikarenakan mendamaikan dua kelompok yang bersengketa. Artinya terjadi di antara dua kabilah atau dua kampung niza'un, sengketa tentang darah atau harta. Dan yahdus, terjadilah karena hal tersebut syahna, kebencian dan permusuhan. Maka ada orang yang yatawassat, menjadi perantara damainya dua kampung ini. Lalu si perantara inilah yang kemudian berkomitmen fi dhimmatihi, menjadi tanggungannya sejumlah harta tertentu, aywadan amma bainahuma, sebagai kompensasi apa yang terjadi, perselisihan yang terjadi di antara mereka, untuk memadamkan ad-fitnah, kerusuhan. Maka dia telah melakukan amal kebajikan yang sangat besar. Kemudian minal masru, oleh karena itu di antara hal yang disyariatkan, hamluhu anhu minaz zakati, membebaskannya dari utang tersebut, membebaskannya anhu dari kewajiban tadi minaz zakat, pakai uang zakat. Li'ala tujhifu alhamalatu bimalihi, karena alhamalah penanggungan dia. Penanggungan dia ini tidaklah mendzalimi, menyebabkan kita mendzalimi hartanya. Di samping hal tersebut adalah sebagai bentuk motivasi untuknya dan orang yang lain untuk melakukan amal yang besar, amal sholah yang besar semacam ini, yang terwujud dengannya kaful fitan, tercegahnya kerusuhan. Wal qadu'ala, qadu'ala artinya menghancurkan, menumpas, al-fasad, kerusakan. Bahkan syariat membolehkan untuk orang yang terlilit utang semacam ini, syariat membolehkan dia untuk al-mas'alah, untuk minta-minta, untuk terwujudnya tujuannya. Sebagaimana dalam Sahih Muslim dari Qabisah, tahamaltu hamalatan, maka aku menanggung hamalah. Hamalah tadi, hamalah itu adalah uang yang harus dia keluarkan dalam rangka supaya berdamainya dua kubu yang bersengketa. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aqim, tinggallah engkau di sini, hatta ta'tina sadaqah, sehingga datang kepada kami harta zakat, maka akan kami perintahkan untukmu agar diberi bantuan pakai harta zakat. Maka ketika terjadi perang saudara, konflik di antara dua suku atau dua kampung, jadi terjadi kerusuhan atau pengrusakan minimal. Kampung ini rusak, ini, ada sekian rumah hancur. Wah, ini kampung ini juga sama, sekian rumah hancur. Sekian binatang ternak ada yang mati dan sebagainya. Namun korban nyawa tidak ada. Maka dua kampung ini tidak mau berdamai umumnya. Kalau itu gayanya orang Arab, kalau orang Indonesia kayaknya nanti damainya, cara damainya bisa berbeda. Kalau orang Arab, dua kampung ini tidak akan berdamai kecuali masing-masing minta supaya supaya diperbaiki, supaya kerugiannya itu diselesaikan. Kita mau damai, namun ini kita ada 10 rumah hancur, sekian ternak mati, ganti, kita mau damai. Sama kampung sebelah juga mengatakan, kita mau damai, namun kita punya kerusakan sekian dan sekian, ganti, kita mau damai. Gak diganti, kita gak mau damai. Kamu diganti, gak ada ganti rugi, kita gak mau. Nah, kita akan gak mau damai, kita akan teruskan perjuangan. Kita akan teruskan perjuangan. Maka kalau model damainya orang Arab demikian. Dan tentu dua kampung ini, kampung A gak mau ganti kampung B. Si kampung B juga gak mau ganti kerugian kampung A. Akhirnya yang jadi korban pihak penengah. Pihak penengah ini kemudian mengganti dua kampung itu. Mengganti dua kampung itu. Ini 10 rumah dia bangun semua. Ada 20 sapi mati dia ganti semua. Yang ini 20 rumah, ya dia bangun semua. Supaya, dan dia rela kemudian habis-habisan supaya dua kampung ini rukun kembali. Ini cara damai ini orang Arab. Ini kalau orang Indonesia kayaknya masih bisa didamaikan daripada terus-terusan ribut, apalah gunanya, apa manfaatnya, itu bisa damai. Kalau orang Arab nggak bisa kayak gitu. Kok gratisan damai, kok gratisan kayak gitu. Nah, gratisan susah lagi kan, nggak mau. Maka akhirnya si penengah ini keluar duit dalam nilai yang besar dalam rangka untuk ganti kampung A dan ganti kampung B. Nah, beban dia, uang yang dia keluarkan untuk ganti kerugian kampung A dan kampung B disebut hamalah. Maka dia menanggung hamalah. Yang kalau di kalau kemudian cerita-cerita cerita-cerita di Arab di masa silam, orang itu karena demikian dermawannya sampai dia mau jadi penengah yang ini resiko hamal, sebagian mereka akhirnya bangkrut karenanya, jatuh miskin karenanya. Duh, orang kaya-kaya, duitnya berlimpah, nung karena harus ganti sekian nih, dua kampung ini damai dan dia miskin. Dua kampung ini damai dan dia miskin. Maka sukarela, ini sukarela. Sukarela menjadi hamal, dan ini bukti kedermawan orang Arab yang dermawan, sangat dermawan. Rela jatuh miskin demi kepentingan orang lain. Itu luar biasa. Rela jatuh miskin, rela kemudian bahkan enggak cukup jatuh miskin, rela berhutang. Itu sudah jatuh miskin masih punya utang lagi. Untuk ini. Maka orang Arab yang demikian dermawan tuh dermawannya enggak ketulungan. Enggak bisa kebayang. Ini orang kok APE bagusnya kayak gini. Enggak bisa dibayangkan kalau di Indonesia. Itu enggak bisa dibayangkan ada orang yang semacam ini. Rela jatuh miskin bahkan nanggung ini cuma untuk kepentingan orang lain. Cuma pengen lihat senang, ini pada ketawa, ini ketawa gitu. Dia pun ketawa nyengir padahal ya. Ini luar biasa. Ya. Oleh karena itu, maka amal dia tentu satu hal yang luar biasa. Amalun jalil. Amal soleh luar biasa. Maka solusi yang diberikan oleh syariat untuk, atau apresiasi yang diberikan oleh syariat untuk orang yang menanggung hamalah adalah, yang pertama, syariat membolehkan dia untuk utang, membolehkan dia untuk minta-minta, untuk ngemis, bikin proposal kemana-mana, mana-mana, karena butuh ini untuk damaikan dua kampung ini, untuk biaya itu. Ya, kalau dia bisa dapat donasi sekian-sekian kan dia gak jadi miskin. Maka pakai uang donasi plus sebagian uang pribadi dia untuk menyelesaikan damai dua kampung tadi. Maka dia bisa, boleh bikin proposal, dan untuk kepentingan pribadinya, ya meskipun ini juga proposalnya gak murni untuk kepentingan pribadinya, untuk kepentingan dia mendamaikan dua kampung yang bersengketa. Kemudian yang kedua, ketika dia terlilit utang karenanya, utang karena hamalah, maka utangnya boleh dilunasi pakai zakat. Dia berhutang demi hamalah, maka utangnya seberapa? Ya, dia punya utang 1 miliar karenanya. Dan itu mungkin ya, mungkin. Ya maka dia bisa diberi zakat, dikumpulkanlah zakat nilai 1 miliar kita berikan pada dia. Itu apresiasi yang diberikan oleh syariat kepada orang yang dengan sukarela melakukan amal soleh luar biasa semacam ini. Ya. Kemudian, gharim jenis yang kedua adalah orang yang terlilit utang, dan itu utang pribadinya. Semacam dia menebus dirinya dari orang kafir. Atau dia punya utang, dan utangnya bukan karena maksiat, bukan karena judi, bukan karena ini. Nah, dia utang karena utang konsumtif, ya, untuk kebutuhannya. Yang ternyata layak dia alat tasdidi, kemudian dia tidak mampu untuk melunasinya. Maka dia bisa diberi zakat untuk memenuhi yusaddid bidainahu, untuk menutup utangnya, karena dia termasuk wal gharimin. Maka gharim jenis yang kedua adalah orang yang berutang untuk kepentingan pribadi dengan catatan bukan untuk kepentingan yang haram. Minimal untuk satu hal yang mubah. Untuk kebutuhan makan dia berutang dan dia tidak bisa melunasi utangnya. Maka bisa diberi zakat. Dan fisabilillah, ini maksud dengan sabilillah adalah dia yukta diberikan harta zakat kepada al-ghuzah, orang yang ikut perang. Dan dia adalah al-mutatawwi'ah dan adalah sukarela. Ini maksud dengan sukarela adalah berbeda dengan sukarelawan di tempat kita. Ya. Sukarelawan yang betul-betul sukarela, sukarelawan adalah la rawatiba lahum, yang dia tidak mendapatkan gaji dari Baitul Mal. Kalau sukarelawan di tempat kita itu digaji. Orang yang mengangkatnya sebagai sukarelawan. Maka sukarelawan dari mana untuk korban bencana. Masing-masing sukarelawan tadi katanya sukarelawan itu cuma sukarelawan untuk meninggalkan pekerjaannya dan kegiatannya. Nah, adapun kegiatannya di sana dia jadi gaji. Maka itu bukan sukarelawan. Ya, maka sukarelawan betul-betul sukarelawan, dia tidaklah mendapatkan gaji atas kegiatannya. Maka dia ikut perang dan tidak, dan dia bukan tentara resmi sehingga dia tidak mendapatkan gaji karena keterlibatannya dalam peperangan. Li'an al-murad bisabilillah indal itlaq al-ghazw. Ini kaidah yang disampaikan oleh Syaikh Fauzan berkaitan dengan tafsir Al-Qur'an. Al-murad bisabilillah indal itlaq al-ghazw. Bahasanya ungkapan fisabilillah indal itlaq ketika tidak ada penjelasan lebih detail artinya adalah perang. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, sunnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalannya. Demikian juga firman Allah Ta'ala, waqatilu fisabilillah, berperanglah kalian di jalan Allah. Kemudian yang ke-8 yang terakhir adalah Ibnu Sabil. Dia adalah musafir yang mungkotik bihi, kehabisan bekal, kehabisan biaya. Fisafarihi, ketika dia safar. Kenapa dia kehabisan bekal atau kehabisan uang, bisa babi nafad ma ma'ahu, karena habisnya bekalnya. Habisnya bekalnya atau dia atau hilangnya bekalnya. Kerampokan, kecurian, kecopetan. Sehingga dia tidak lagi memiliki biaya untuk melanjutkan perjalanan. Yang dimaksud dengan sabil adalah tarik jalan. Maka orang yang lazimahu, selalu menyertai jalan, karena dia cuma bisa jalan kaki, dia selalu menyertai jalan. Ya. Dia tidak pernah berpisah dari jalan. Ya. Maka dia disebut dengan sebutan Ibnu Sabil. Maka Ibnu Sabil ini bisa diberi zakat mayuasiluhi ila baladi, dengan kadar yang mencukupinya untuk mengantarkannya dan menyampaikannya ke kampung halamannya. Wa in kana fi tariqi, kalau ke kampung halamannya, ini berarti dia musafir tadi, musafir pulang. Dia pulang, mau pulang tengah jalan kerampokan, kehabisan, kecopetan. Itu berarti yuwasiluhi ila baladihi, mengantarkannya ke kampungnya, ke kampung halamannya, ke tempat domisilinya. Atau wa in kana fi tariqi ila baladin qasadahu, kalau dia ini musafir berangkat. Musafirnya ini musafir berangkat. Jika dia adalah di jalan menuju satu tempat yang dia inginkan, maka zakat yang bisa diberikan kepadanya adalah utia dia diberi yang mengantarkan dia ke tempat tujuannya plus mayarji' bi ila baladihi, plus uang untuk bisa pulang ke kampung halamannya. Tentu dengan catatan manakala di tempat tujuan dia tidak bisa mendapatkan harta, karena ini diberi menurut kebutuhan, bukan hak milik. Ini menurut kebutuhan. Ibnu Sabil itu diberi sesuai dengan kebutuhannya. Maka tentu dengan catatan, di tempat tujuan dia tidak bisa mendapatkan uang. Kalau di tempat tujuan dia bisa mendapatkan uang, maka cukup diberi, diberikan padanya uang yang bisa mengantarkan dia ke tempat tujuan saja. Tidak perlu tempat tujuan plus safar untuk pulangnya. Karena ingat, ini adalah diberi sesuai dengan kebutuhan. Maka hak zakat itu menjadi haknya, dia adalah semata-mata menjadi kebutuhannya, bukan hak miliknya. Dan termasuk Ibnu Sabil, kata Ibnu Abbas dan yang lainnya adalah daif. Ini adalah daif, yang sering kita terjemahkan dengan tamu. Namun ini sebenarnya terjemah yang kurang tepat. Ini. Karena dalam bahasa syariah terdapat perbedaan antara daifun dan zairun. Daif itu berbeda dengan zair. Kalau daif disyaratkan harus datang dari luar daerah. Dia mau pergi ke rumah seseorang dan dia perlu safar untuk itu, maka itu dan ketika dia berada di sana maka dia daif. Ketika dia sampai ke rumah temannya tadi, maka dia statusnya daif. Ada seorang punya teman di Surabaya, dia tinggal di Jogja. Dia pingin ketemu dengan temannya dan ada perlu dengan temannya. Maka dia safar dari Jogja ke Surabaya. Sampailah dia ke rumah temannya tadi. Maka ini namanya daif. Nah, kalau sama-sama orang Pogung gitu, sama-sama orang Pogung atau ya masih bisa kemudian pulang pergi, masih sama-sama orang Sleman ini, atau ya paling banter orang kota atau orang Bantul dia ini bisa bolak-balik, maka dia bukan daif, dia zair. Namanya zair, bukan daifun. Jadi kalau masih satu wilayah, satu daerah, bisa pulang pergi, tidak butuh nginep, tidak butuh ini, maka dia disebut zair. Maka kata Ibn Abbas dan yang lainnya, daif itu termasuk Ibnu Sabil. Perlu diketahui bahasanya, daif itu punya hak untuk nginap 3 hari 3 malam. Tentu kalau sama-sama orang Pogung ya enggak punya hak nginep. Kamu punya kos sana kok, kembali ke kosmu, ngurusin orang di sini. Maka dia enggak perlu hak nginep. Maka dia punya hak nginep, kenapa? Karena dia dari luar daerah. Kemudian hak nginep 3 hari 3 malam, kemudian dia punya hak jaizah. Syariat memberikan kepadanya jaizah. Jaizah itu uang sangu, uang saku untuk bisa pulang. Maka wallahu ta'ala a'lam, nampaknya Ibnu Abbas mengatakan bahasanya daif itu bisa diberi jaizah, bisa diberi jaizah pakai zakat. Bisa diberi jaizah pakai zakat. Ini posisinya di situ. Ya, demikian yang kita baca kesempatan sore hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Barakallahu anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.